Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan masalah yang terakhir yang terkait dengan hukum-hukum jenazah, yaitu masalah ta'ziyah, hukumnya dan tata caranya. Hukumnya telah kita lewati bahwa itu disyariatkan, dianjurkan untuk dengan tujuan ya, untuk menghibur al-musab, orang yang terkena musibah, dan untuk menguatkan jiwanya agar tabah menghadapi musibah, tasliyatul musabi wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibati. Naam. Telah kita pelajari pula ucapan apa yang tepat yang disampaikan kepadanya saat ta'ziyah. Berikutnya, wa yanbaghi 'inda al-'aza'i, semestinya ketika melakukan ta'ziyah, tajannubu ba'dil umuri, tajannubu menghindari ba'dil umuri, sebagian perkara, allati intasharat, yang selama ini tersebar bainan nas, di antara manusia, jadi kebiasaan kaum muslimin jika ada kematian, walaysa laha aslun fis syar'i, sedangkan perkara-perkara itu tidak punya asal, yakni tidak punya dalil. Aslun maksudnya dalil. Tidak punya dasar, tidak dasar pijakan, tidak punya dalil. Ya. Fi syara' dalam syariat. Nah, yakni tidak ada asal usulnya dalam syariat, tidak diajarkan oleh syariat. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Baik. Jika suatu perkara dijadikan kebiasaan, berarti dijadikan sunnah. Nah, kata ulama, jika suatu perkara dijadikan kebiasaan, berarti dijadikan suatu sunnah. Padahal itu tidak ada dalilnya. Tidak ada tuntunannya dalam syariat, maka itu termasuk dalam kategori bid'ah yang tertolak, yang tercela. Baik. Minha, di antara perkara tersebut, al-amrul awal, perkara pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyati. Al-ijtima'u, berkumpul, ya, lit-ta'ziyati, untuk acara ta'ziyah. Berkumpul di satu tempat, biasanya di rumah keluarga yang berkabung, ya, untuk acara ta'ziyah. Fi makanin khas, di tempat khusus. Tempat khusus, biasanya ya di rumah keluarga yang berkabung. Bijal bil karosi, dengan mendatangkan kursi-kursi yang banyak untuk tempat duduk para tamu yang datang, yang hadir ta'ziyah. Wal idha'ati, melengkapi penerangan, ya, lampu-lampu dilengkapi supaya terang benderang. Wal qurra'i, dan bahkan diundang qori-qori untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Ya. Allahul Musta'an. Ini semua tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada tuntutnya dalam syariat. Al-amru tsani, yang kedua, amalu ta'ami khilala ayyamil azai. Nah, sebelum anda lanjut, juga di negeri kita termasuk ya pelengkap kebiasaan yang tidak berdasar itu ketika berkumpul di tempat khusus untuk takziah ya, diundang penceramah juga biasanya untuk berceramah seputar ya masalah kematian. Nah, melengkapi acara tersebut. Baik. Asal yang kedua, amal ta'ami khilala ayyamil azai min qibali ahlil mayyiti. Membuat makanan, menyiapkan makanan, jamuan, ya. Khilala ayyamil azai, di sela-sela hari-hari acara takziah. Untuk penyambutan tamu yang datang melakukan takziah. Nah, selama ya hari-hari itu silih berganti tamu datang berkunjung takziah dan memang ada acara jamuan untuk menyambut. Jamuan itu min qibali ahli al-mayyit, yang disiapkan oleh keluarga mayat, keluarga yang sedang berkabung. Lidiyafatil waridina lil'azai. Lidiyafati, dalam rangka menjamu tamu. Al-waridina, yang datang, lil'azai, untuk melakukan takziah. Jadi sudah berkabung, sedih, ya, terkena musibah, tertimpa musibah yang mengagetkan, yang menyedihkan, direpoti lagi dengan ya kesibukan menyiapkan makanan, direpoti lagi dengan mengeluarkan biaya dana untuk membuat jamuan menyambut ya tamu-tamu yang datang melakukan takziah. Ini semua terlarang. Ya. Li hadits Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila al-ahli al-mayyiti wa sani'atahu at-ta'ama ba'da dafnihi min an-niyahah." Kunna, kami dulu ya, na'uddul ijtima'a, menganggap, menghitung, al-ijtima'a, berkumpul, ila ahlil mayyit, ke tempat keluarga yang berkabung, yang terkena musibah kematian, wa sani'atahu ta'ama, dan perbuatan orang yang berkabung membuat makanan jamuan, ba'da dafnihi, setelah penguburan jenazah, minan niyahah, kami menganggap itu termasuk dalam kategori niyahah. Niyahah itu meratapi mayat yang tercela. Sedih boleh, berduka boleh. Hal itu adalah ungkapan perasaan yang tidak terbendung. Ya, seorang keluarga, ada anggota keluarganya meninggal, tergugah perasaannya, merasakan kesedihan tanpa takalluf sebagaimana akan dijelaskan nanti, itu sesuatu yang terjadi ya, menimpa perasaan orang yang terkena musibah. Naam, tanpa dibuat-buat kesedihan itu, tanpa dipaksa-paksa untuk bersedih ya, dan tanpa berlebihan dalam bersedih, dalam, tidak diungkapkan dalam bentuk meratapi jenazah itu ya, meratapi sejadi-jadinya sampai pada bentuk yang melanggar syariat. Nah, di sini Jarir Al-Bajri radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kami ya dulu menganggap bahwa hal itu termasuk dalam kategori niyah, meratapi jenazah yang terlarang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, kemudian ats-tsalits, yang ketiga, tikrarut ta'ziyah, mengulang-ulang ta'ziyah berulang kali, bukan hanya sekali tetapi berulang kali. Fa ba'dun nasi, maka sebagian orang, yadhhabu ila ahli al-mayyiti, dia pergi mendatangi keluarga yang berkabung, aktsara min marratin, lebih dari satu kali, yu'azzihim, menta'ziyah mereka ya, ini menghibur mereka. Nah, lebih dari satu kali datang ya. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahidatan, pada asalnya ta'ziyah itu marratan wahidatan, satu kali saja cukup ya. Walakin, akan tetapi, idza kana al-qasdu, apabila maksud tujuan min tikrariha, dari mengulang-ulang ta'ziyah, maksud dan tujuannya adalah at-tadhkira wal-amra bisabri, tujuannya untuk at-tadhkir, untuk mengingatkan keluarga yang berkabung ya, untuk menyadarkan mereka, wal amra bis sabri, dan memerintahkan mereka, menganjurkan mereka agar bersabar ya, waridha bi qada'illahi wa qadarih, dan menasihati mereka untuk ridha, rela dengan ketetapan Allah dan takdirnya, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa, itu tidak mengapa. Jika itu yang menjadi maksud, dalam arti dia melihat misalkan ya, dia melihat ada faktor yang menuntut hal itu, dia melihat keluarga ini kok terus masih bersedih, masih ya belum pulih. Nah, seperti sediakala, maka dia datang lagi ke sana untuk kembali menguatkan ya, menghibur, menyadarkan kewajiban untuk bersabar, ridha dengan takdir Allah, dengan tetapan Allah SWT. Itu semata itu tujuannya, maka tidak mengapa. Wa amma idza kana tikraruha, adapun jika mengulang-ulang ta'ziyah li ghairi hadzal qasdi, bukan untuk tujuan ini, bukan untuk maksud ini, fala yanbaghi, maka hal itu tidak semestinya dilakukan. Li'adami thubuti dhalika, dikarenakan hal itu tidak sabit, tidak tetap ya. Contohnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dari Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Wassunnatu, dan yang merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, yang dianjurkan dalam syariat, an ya'mala aqriba'ul mayyiti wa jiranuhu, an ya'mala aqriba'ul mayyiti wa jiranuhu, aqriba'ul mayyit, kerabat, yang termasuk kerabat mayat, dan jiran, yakni para tetangga ya, mereka membuatkan li ahli al-mayyit tu'aman, untuk keluarga yang berkabung makanan. Jadi ini ada satu keluarga terkena kematian. Salah satu anggota keluarga di rumah itu. Nah, satu rumah ini punya kerabat-kerabat. Ada kerabat-kerabat ya. Tinggal di rumah-rumah yang lain ya. Yang merupakan termasuk kerabatnya. Nah, itu akribat yang dimaksud. Jadi bukan yang dimaksud di sini keluarga yang berkabung yang ada dalam rumah itu yang terkena kematian, yang salah satu anggota rumah itu meninggal, bukan. Kerabat yang dimaksud akribat al-mayit di sini adalah kerabatnya yang ada di rumah-rumah yang lain. Begitu pula tetangga-tetangga terdekatnya yang ada di sekitar rumah yang terkena kematian itu. Nah, mereka itu justru mereka itu yang dianjurkan untuk an ya'mal haula li ahli mayit ta'aman. Mereka itu yang dianjurkan untuk membuat makanan dikirim ke keluarga yang berkabung. Jadi bukan keluarga yang berkabung ini yang direpoti membuat makanan, menyiapkan makanan, mengeluarkan dana sudah tertimpa musibah, sedang berkabung, semakin direpoti lagi, semakin dibebani lagi, ya, dengan membuat acara, menyiapkan jamuan untuk orang yang datang takziah. Ini tidak sesuai dengan tujuan syariat. Nah, yang ada pun yang ini yang disampaikan ini sunnah, ini yang sesuai dengan tujuan syariat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan secara makna jelas yaitu kerabat-kerabat yang ada di rumah-rumah yang lain dan tetangga-tetangga yang ada, ya, mereka lah yang menyiapkan makanan kemudian dikirim ke keluarga. Jelas. Karena biasanya orang yang berkabung itu karena tertimpa musibah, sibuk ya menghadapi musibah, ya mungkin mereka terlalaikan, nah tersibukkan dari masak memasak gitu. Nah, jadi mereka butuh dibantu dalam rangka ta'awun, ya dikirimi makanan dan itu juga akan menghibur mereka, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah untuk ya keluarga Ja'far ta'aman, makanan. Ketika Ja'far ya terbunuh ya sebagai syahid di perang Mu'tah, sebagaimana kisahnya masyhur, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam merintahkan ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah untuk keluarga Ja'far yang sedang berkabung ta'aman, makanan. Faqad atahum, sungguh telah datang kepada mereka amrun, perkara yushgiluhum, yang menyibukkan mereka. Itu illatnya, faktornya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berita kematian Ja'far radhiyallahu anhu ya itu menyibukkan keluarganya di rumah itu. Ya, menyibukkan mereka. Mereka sedang sedih, sedang berduka. Ya. Sehingga tidak seperti biasanya. Maka butuh ta'awun ya, membantu mereka, dibuatkan makanan, dikirimi makanan, ya. Au atahum ma yushkiluhum, atau riwayat lain lafadznya au atahum ma yushkiluhum, maknanya sama. Atau telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, maknanya sama, yaitu berita kematian Ja'far radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini dinukil bahwa Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini derajat hasan, hasanahu Al-Albani. Nah, secara makna ini jelas ya. Ini jelas karena na'am itu masuk dalam kategori ya menolong, membantu keluarga yang sedang berduka, yang sedang tersibukkan oleh suatu ya perkara yang menyibukkan mereka dari masak memasak, sehingga butuh dibantu ya dengan dikirimi makanan. Nah, dan itu jelas juga menghibur mereka. Nah, apalagi jika makanan itu lezat-lezat ya, enak-enak makanannya, masakannya. Nah, ya, meringankan beban yang menimpa mereka. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.